As-Safarini dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa qad radiyallahu anhum. Dan Allah telah ridha kepada mereka para sahabat. Wa amman ittaba'ahum bi ihsan. Dan Allah juga telah ridha kepada orang-orang yang mengikutinya. Para sahabat dan orang yang mengikutinya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dhalikal fawzul 'adzim. Kata Allah, generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, wal ladhina ittaba'uuhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, radiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijamin mereka dengan keridhaan. Disebut para sahabat muhajirin, disebut para sahabat ansar, dan disebut dengan sifat orang-orang yang setelahnya, yaitu sifat tabi'ina lahum, yang mengikuti mereka. Maka siapa salaf? Ini salaf. Yang dalam ayat ini itulah salaf, tidak ada yang lain. Lalu para ulama tabi', tabi'ina lahum, maka mereka salaf. Tapi kalau ternyata menyimpang dari jalan mereka, maka tidak lagi dikatakan salaf. Khonifidina azakumullah kumusim yang sahurmati. Karena Allah sebutkan dengan ta'yin pada muhajirin, Allah sebutkan dengan ta'yin pada ansar, tetapi Allah SWT menyebutkan dengan sifat untuk orang-orang setelahnya. Karena akan muncul sekian generasi, generasi, generasi, generasi, maka cukup Allah SWT menyebutkan dengan sifat tabi'ina lahum bi'ihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan. Mengikuti khususnya pada perkara-perkara yang merupakan prinsip sunnah, prinsip tauhid, manhaj ahlu sunnah, yang sudah sebutkan tadi secara rinci. Yani berpegang kuat dengan sunnah dan memberantas bid'ah dan mentahdir, memperingatkan umat dari bahaya bid'ah dan ahli bid'ah. Idan, falaysa minal ibtida' fi syai' an yatasamma ahlu sunnah bisalafiyin. Kalau begitu, tidak termasuk kebid'ahan sama sekali untuk memakai nama salafiyin bagi ahlu sunnah. Dan itu semakin menjelaskan siapa ahlu sunnah. Ahlu sunnah salafiyun, yakni mereka-mereka yang berpegang dengan sunnah dan mengikuti salaf. Qanifidina azakumullah, kumusimiyya sahramati. Kata beliau, laisa minal ibtida'i fi syait. Tidak termasuk kebid'ahan sama sekali. Ini bantahan bagi Adnan Ar'ur dan juga anak buahnya. Apakah pada kelompok-kelompok ini, kelompok itu yang sekian banyak mereka membawa kalimat-kalimat bahwa kita cukup menamakannya muslimin. Iya, kita tidak menghilangkan nama muslimin. Muslimin. Karena muslimin sekian banyak perpecahan kelompok-kelompok, maka kita perlu tanya, Islam yang mana? Yang masih berpegang dengan sunnah, yakni ahlus sunnah. Ketika ahlus sunnah ada yang terfitnah dengan khawarij menentang jamaah, maka kita jawab ahlus sunnah wal jamaah. Ahli sunnah yang masih tetap bersama jamaah, tidak memerangi kaum muslimin, masih tetap bersama kaum muslimin dan pemimpinnya dan penguasanya, tidak menghalalkan darah mereka. Ahli sunnah wal jamaah. Tapi ketika belakangan banyak orang yang mengaku ahli sunnah yang ternyata mereka tidak mengikuti salaf, maka kita peringatkan, ingat, yang namanya ahli sunnah harus mengikuti salafnya. Maka kita terangkan, ahli sunnah harus menjadi salafi, atau ahli sunnah adalah salafiyun. Kalau tidak salafiyun, tidak mengikuti salaf, maka bukan ahli sunnah. Qanifidina azakumullah, kembali kepada ucapan beliau, bal inna mustalah salaf yusawi tamaman mustalah ahli sunnah wal jamaah. Maka istilah salaf sama persis dengan istilah ahli sunnah wal jamaah. Tidak berbeda. Ini maksudnya mengikuti salaf, ini juga sama mengikuti salaf. Ini maknanya berpegang dengan sunnah, ini juga maknanya berpegang dengan sunnah. Apa makna salaf? Maknanya adalah pengikut-pengikut sunnah, pengikut-pengikut salaf. Yusawi tamaman mustalah ahli sunnah wal jamaah.